Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita bertemu di kesempatan ba'da isya. Pada pertemuan yang ke-19 dari majelis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, pelajaran muyassar yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Mungkin untuk sedikit murojaah berkaitan dengan Al-I'rab dan perincian-perincian Al-I'rab. Untuk tanda marfu dengan dhammah, tanda marfu dengan dhammah, perhatikan tanda marfu dengan dhammah ini ada pada beberapa isim, ya kan? Tanda marfu dengan dhammah ada pada beberapa isim. Yang pertama isim apa? Isim mufrad waladun. Kemudian yang kedua apa? Jamak muannats salim, ya kan? Muslimatun juga jamak taksir auladun. Demikian pula ada yang lainnya apa? Isim maksur dan mangkus tapi dengan apa? Mukaddarah. Demikian juga yang terakhir alismul ladzi la yang sharih juga dengan dhamma. Kemudian untuk fathah menjadi tanda mansub, yang pertama pada isim apa? Isim mufrad, dia apa namanya mansubnya dengan fathah. Kemudian ada yang lainnya jamak taksir dia juga mansubnya dengan fathah. Adapun jamak muannas dia mansubnya bukan dengan fathah. Kemudian untuk isim maksur dia juga dengan fathah tapi mukaddarah. Adapun isim mangkus maka dia mansub dengan fathah dhahirah al-qadhiyah. Adapun ismul ladzi yang sharif dia apa? Mansub dengan apa? Juga dengan fathah. Nah, mansub juga dengan fathah. Masih ada satu fathah sebagai tanda i'rab, yaitu apa? Ismul ladzi la yang sharif yang dia apa i'rabnya majrur. Ismul ladzi la yang sharif ketika dia majrur maka tanda majrurnya adalah dengan fathah. Jadi pada isim mufrad ya kan jamak taksir, maksur, mangkus, ismul ladzi la yang sharif yang mansub, demikian juga ismul ladzi la yang sharif yang majrur. Adapun kasrah menjadi tanda apa? Tanda majrur pada asalnya pada isim apa? Isim mufrad. Kemudian jamak muannats salim majrur, demikian juga jamak muannats salim yang mansub muslimatin. Demikian juga jamak taksir auladin juga dengan kasrah. Demikian juga isim maksur, isim mangkus, tapi mukaddarah, fathah, mukaddarah. Nah. Kemudian yang tanda i'rabnya itu dengan wawu yang marfu terjadi pada isim apa aja? Jamak mudzakkar salim, muslimuna. Yang kedua pada apa? Al-asma'ul khamsah abuka. Asma'ul khamsah abuka. Itu yang al-wawu. Adapun yang alif menjadi tanda mansub pada apa? Isim musanna, kemudian apa? Jamak mudzakkar salim, dan apa lagi? Al-asma'ul khamsah, yaitu abaka. Apa? Tadi apa pertanyaannya? Alif apa ya tadi? Alif ya? Nah, maafan. Kalau alif berarti tanda mansub pada apa? Al-asma'ul khamsah. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, yang banyak adalah al-ya. Menjadi tanda mansub pada musanna, jamak mudzakkar salim, dan juga apa yang lain? Majrur pada isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan juga abika, yaitu al-asma'ul khamsah. Jadi lebih banyak tanda-tanda i'rab itu dengan ha harokat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir adalah tentang tafasilul asma'il lati la tansarif, yaitu halaman 15. Sudah kita kemarin baca dan juga pelajari tentang perincian ismul ladzi la yansarif, yang mana kalau mau diringkas dan mudah dalam memahami, ismul ladzi la yansarif adalah isim yang mirip dengan fi'il dan tidak bisa dikas dari kasrah, disebabkan oleh apa? 12 sebab yang akan disebutkan di sini perinciannya. Karena ada 12 sebab. Nah, yang pertama adalah sighah muntahal jumu', bentuk jamak yang paling puncak dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Masajidu dana niru. Sehingga konsekuensi dari ini, dia menjadi ismul ladzi la yansarif, tidak bisa untuk ditanwin. Dan juga ketika majrur nanti tanda majrurnya adalah dengan apa? Dengan doma. Tanda majrurnya dengan kasroh. Atau dengan apa, Pak Budi? Dengan fathah. Ismullah yang syarif, konsekuensinya dia tidak ditanwin, dan juga ketika majrur dia dengan fathah. Kemudian yang kedua, alifu ta'nis al-maksurah, alif maksurah, alif bengkong, yang menunjukkan ta'nis, yaitu isim mu'annas atau perempuan. Makanya di situ dicontohkan dengan hubla, yaitu orang yang hamil. Sughra kecil, tapi untuk muannas. Demikian juga kubra dan juga ukhra. Yang ketiga adalah alif ta'nis al-mamdudah dengan wazan fa'la'u. Dengan wazan fa'la'u, sehingga dicontohkan safra'u, kuning, baidau, itu apa, aku putih, saudau, hitam, hamrau, apa, merah. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, al-wasfu ma'a al-adli. Al-wasfu itu sifat yang harus digabungkan dengan salah satu dari tiga kalau al-wasfu itu. Yang pertama digabungkan dengan al-adl, yaitu masna, sulasa, ruba. Kalau mau dibikin wazan, fu'ala, sulasa, ruba. Masna 22, sulasa 33, ruba'a 44. Sehingga dicontohkan, apa namanya, misalnya, dakhalat tullabu ilal fasli masna masna. Para murid masuk ke kelas masna masna 22. Kalau mau 33 ya sulasa sulasa. Nah. Maka ini juga ismul ladzi la yang sharif masna sulasa ruba'a khumasa dan seterusnya. Sehingga kalau mau dicontohkan pada yang majrur, bi sulasa huruf jar ba sulasa, ininya tanda majrurnya apa? Fathah. Bi sulasa, bi ruba'a. Kemudian yang kedua, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Dicontohkan di situ, ahsanu akbaru asgoru. Kalau mau dicatat ini dengan wazan af'alu. Ahsanu yang lebih bagus, akbaru yang lebih besar, asgoru yang lebih kecil. Wajannya apa? Af'alu. Ini al-wasfu itu sifat, kemudian dengan wazan fi'il. Dia itu ahsanu kan sifat, akbaru juga sifat, asgharu juga sifat. Tapi itu terbentuk dengan wazan fi'il af'alu. Akbaru, asgharu, ahsanu, ajmalu misalnya, yang lebih bagus. Ab'adu lebih apa? Lebih jauh. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-wasfu sifat ma'a ziyadatil alif wan nun, dengan isim yang ada tambahan alif dan nun. Sakranu, ghadbanu, sya'banu. Sakranu mabuk, ghadbanu apa? Marah. Syab'anu kenyang. Ini wajannya adalah fa'lanu. Wajannya adalah fa'lanu. Artinya kalau kita mendapat yang seperti ini, maka ini adalah ismul ladzi la yang sharif, isim yang tidak bisa ditanwin, dan ketika majrur dia dengan fathah. Kemudian yang berikutnya, al-alam ma'a al-adl. Al-alam itu nama, bisa nama orang, bisa nama tempat, disebut dengan al-alam. Maka kalau dia itu al-alam, nama harus berpasangan dengan 6 yang lainnya. Yang mana kita sampaikan kemarin, al-wasfu dan alam ini kembali kepada apa? Makna. Kemudian yang 6 ini nanti kembali kepada si sifat. Masih ingat apa lupa yang hadir kemarin? Dan kita bikin bagan. Al-adl yaitu wajahnya adalah fu'alu. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ini nama orang semua. Ya, karena al-alam itu nama. Baik itu nama tempat atau nama orang. Sehingga Umaru itu ismul adil yang syarif. Karena dia termasuk al-adl yaitu dengan wazan fu'alu, Zufaru, Zuhalu. Yang kedua al-alam ma wasnil fi'li. Al-alam yaitu nama dengan wazan fi'il. Nama, nama orang tapi dengan wazan fi'il. Kalau tadi kan sifat ya, sifat dengan wazan fi'il. Kalau ini nama tapi dengan wazan fi'il, Ahmadu, wazannya adalah af'alu, Yazidu, fa'ilu, Ahsanu, af'alu. Ini al-alam dengan wazan fi'il. Berikutnya al-alam maziyadatul alif wa nun, dengan tambahan alif dan nun. Contohnya Usmanu, alam sekali lagi nama. Sufyanu, Salmanu. Ini semua adalah alam nama dengan tambahan alif dan nun. Apa? Sulaimanu. Ada juga Salmanu. Sulaimanu, Salmanu, Marwanu. Kalau tadi sifat tapi dengan wazan fi'il, makanya sifatnya apa? Ghadban, Sab'an, Atsan. Kalau Atsan itu apa? Haus. Itu kan sifat. Tapi dengan adanya tambahan alif dan nun. Kalau ini nama tapi di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Usmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu, demikian juga. Dipahami sama di sini? Ini tiga yang kiri antum perhatikan sama dengan yang atas. Sama dengan berpasangan dengan yang al-wasfu. Ya enggak? Al-adl, wazan fi'il, dan ziyadah alif dan nun. Sama. Cuman yang tiga atas, kelompok atas yang berpasangan dengan al-wasfu, itu sifat. Sifatnya masna, sifatnya tiga-tiga, dua-dua. Sifatnya ahsan, lebih besar, atau lebih bagus, lebih besar, akbar, asghar, lebih kecil, kan sifat. Kemudian tadi, sifatnya ghadban, sya'ban, atsan, marah, sakron, mabuk, itu kan sifat. Adapun yang tiga berikutnya ini adalah nama. Umaru, Zufaru, Ahmadu, Usmanu. Itu nama. Sama enggak? Sama. Kemudian yang enggak sama adalah tiga berikutnya. Nomor 4, 5, 6. Perhatikan. Ya, nomor 4 adalah al-alam, nama, ma'atanis. Tapi nama perempuan. Nama perempuan. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Ini semua adalah nama-nama perempuan. Su'adu demikian juga. Sehingga kita banyak menemui Aisyah, Fatimah, dan yang lainnya. Adanya tak marbutoh di belakangnya itu. Kalau Tolhatu masuk mana? Tolhatu masuk di sini. Ta'nis itu maksudnya mungkin diakhiri dengan tak marbutoh. Mughiroh nama laki-laki. Tolhatu juga nama laki-laki. Al-muhim kalau ada nama dengan diakhiri ta' marbutah, itu ismul ladzi la yang sharif. Yang nomor 5 al-alam ma'al ujmah. Al-alam yaitu nama, al-ujmah yaitu nama-nama ajam, yaitu nama-nama selain nama Arab. Nama-nama selain nama Arab yaitu Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Ismailu, Ibrahimu, Yusufu itu nama-nama ajam. Dengan nama-nama antum yang Jawa itu juga termasuk ajam. Apa contohnya? Purnomo, Arjono, Kirno. Semua adalah ajam. Dengan banyak membaca, banyak menghafal, dan banyak bertanya. Ismail itu kan bukan orang Arab sebenarnya. Nabi Ismail kan sebenarnya bukan orang Arab. Cuman ketika beliau tinggal di apa sekitar sumur Zamzam kan, kemudian banyak burung yang di situ sehingga berdatanglah orang-orang Arab ikut tinggal di situ dan kemudian menikah dengan orang Arab yang kemudian sampai keturunan-keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Adamu juga demikian, Adam. Yang terakhir al-alam ma'a tarkibi masjid. Al-alam yaitu nama, dalam hal ini kebanyakan adalah nama tempat, bersama dengan tarkibul masjid yaitu dua kata yang disambung. Contohnya ba'la baka. Aslinya adalah ba'la dan baka. Disambung menjadi ba'la baka, nama tempat. Wallahu a'lam di mana. Hadro mauta. Pernah dengar hadro maut di Yaman. Ini al-alam bersama dengan tarkib masjid dua nama atau lebih yang digabung menjadi satu, hadro dan maut. Sendang sari. Ini perincian dari ismul ladzi la yang sharif, yang intinya adalah ismul ladzi yang sharif ini memiliki dua sebab untuk menjadi ismul ladzi la yang sharif, atau memiliki satu sebab yang mewakili dua sebab. Yang mewakili dua sebab ada tiga. Yang pertama, kelompok pertama, sigatul muncul jumu', alif ta'nis al-maksurah, dan alif ta'nis al-mamdudah. Itu cuma satu sebab saja. Atau adanya dua sebab, yaitu yang kembali kepada makna dan kembali kepada sifat. Kan gitu. Ada berapa? Ada rinciannya ada 9. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Ada pertanyaan? Bingung nggak takon apa? Nanti insya Allah sering dengan waktu antum bisa apa namanya tahu. Oh ini semula dan sorry sebabnya apa? Sekarang kalau kita katakan yang sering kita dengar adalah an Abi Hurairota, an dari Abi Hurairota. Ini. An Abi Hurairota. Sekarang di sini ada Abi dan ada Hurairah, yang mana Abi di sini apa i'rabnya? Kalau ditanya i'rab, jawabnya satu dari empat, marfu, mansub atau majrur atau majzum. Berarti apa i'rabnya di sini Abi? Majrur. Majrur. Kenapa? Karena ada an. An adalah huruf jar. Yang mana huruf jar itu mengharuskan setelahnya adalah majrur. Tanda majrurnya apa Abi? Al. Al. Al alif atau al ya? Al ya. Karena dia sebagai isim musanna apa apa? Al asmaul khamsah. Kemudian Hurairah di sini juga majrur karena dia mudhofun ilaih. Nanti yang jelas dia majrur. Majrur. Antum mau cari Hurairah itu majrur, tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa dia fathah tanda majrurnya? Karena la yang sorif. Paham saya sini ya? Hurairah adalah ismul ladil yang sorif. Sekarang ditanya, kenapa dia menjadi ismul ladil yang sorif? Nah, pilih salah satu ini. Karena alam, al-alam, ma'a, ma'a apa? Ma'a tak, ta'nis. Karena ada tak marbutoh. Ma'a ta'nis. Al-alam ma'a ta'nis. Ini salah satu contoh saja penerapan nanti ketika di i'rab tentang Hurairah. Nah. Berikutnya adalah atau juga mungkin ada an Aisyata dan yang lainnya ya. Syurutul mamnu'i minas sorfi, syarat isim-isim itu menjadi ismul ladhi la yang sorif. Syarat isim menjadi isim la yang sorif. Maksudnya adalah menjadi isim biasa. Artinya hilang sifat la yang sorifnya. Tergantung nanti isimnya, ya kan? Saya ulangi. Maksud dari ini pembahasan ini, syarat isim itu menjadi la yang sorif. Sehingga nanti ketika dia majrur bukan lagi dengan fathah. Karena hilang sifat ismul ladhi la yang sorifnya. Ketika nanti majrur, dia bukan lagi tanda majrurnya itu fathah. Akan jelas dengan contoh. Yang pertama, allayakuna mudhofan. Yaitu isim tersebut tidak mudhof. Mudhof itu bahasa gampangnya penyandaran. Sering diartikan nya. Kita lihat contoh dulu. Apa itu? Shalaitu fi masajida. Sholat itu fi masa jida. Apanya saya sholat di masa jida apa? Masjid-masjid. Shalaitu fi masajida. Sayanya di sini adalah fi masajida. Apa i'rabnya masajida? I'rabnya adalah majrur. Ini apa? Apa, Chan? Ini tulisannya marfu. Tapi i'rabnya adalah majrur. Tanda majrurnya fathah. Karena dia ismul ladzil yang sharif majrur dengan fathah. Sekarang, kenapa dia menjadi ismul ladzil yang sharif? Pilih tadi yang tiga kelompok pertama. Sighah muntahal jumu. Nah, itu jelas. Sighah muntahal jumu. Itu yang pertama sekali. Masa jeda ala wazni mafa'ilu atau mafa'ila. Ye. Bentuk jamak yang paling puncak, enggak ada lagi setelah itu. Karena misalnya kalbun, apa jamaknya? Sebelum kilab apa? Hah? Kilabain. Kilabun. Nah, kilabun jamak dari kalbun. Tapi ini bisa dijamakkan lagi menjadi kalalibu. Ala wazni mafa'ilu. Kalbun, kilabun jamak, kalalibu juga jamak. Cuman setelah ini sudah enggak ada lagi jamaknya. Ya, ini mungkin lebih banyak. Mungkin walau alam ya. Mungkin walau alam. Kalau ini 3, ini mungkin 10 atau berapa, tapi walau alam. Yang jelas kalau dari arti sighah muntahal jumu' itu ya, bentuk yang sudah puncak dari jamak. Nah, sudah seperti itu. Walau alam. Nah. Sekarang perhatikan contoh bawahnya. Shalaitu fi masajidihim. Di sini perhatikan sama-sama masajidu atau masajid. Tapi yang pertama masajida, yang kedua masajidi. Kelihatan mboten, Mas Moko? Mboten. Kenapa? Karena ini masajidi ini, yang kedua ini, hilang sifat layang sorifnya. Hilang sifat layang sorifnya. Kenapa dia hilang? Karena dia mudhof. Nah, karena dia mudhof. Nah. Irobnya nanti irob biasa. Sesuai dengan dia menjadi isim apa? Bukan isim ladzil yang sharif lagi. Maka kita bikin irobnya seperti ini. Masajidi apa irobnya? Majrur. Tanda majrurnya tetap kasroh. Karena dia jamak taksir. Nah, bukan lagi menjadi ismul ladzi la yang sharif. I'rabnya majrur. Tanda majrurnya kasroh. Karena dia jamak taksir. Lihat halaman 13, jamak taksir. Tanda majrurnya kasroh atau fathah. Kasroh ya kan. Kalau ada yang fathah mungkin beda cetakan. Sehingga dikatakan tadi hilang sifat layang sorohnya, maksudnya apa? Ketika dia majur bukan lagi dengan fathah, tapi dia dengan kasroh, kan gitu. secara atau gampangnya mudhof itu adalah mudhof ilaih, penyandaran atau penisbahan. Kalau mau dicatat, mudhof adalah penyandaran. Walaupun nanti banyak rinciannya ya. Wah, sampai rekor 4. Maksimal 4, jangan lebih. 2 aja takut. Mudhof adalah penyandaran atau kepemilikan. Ini secara mudahnya ya, walaupun nanti banyak perinciannya ada di kitab yang lain. Biasanya dalam pengertiannya, dalam mengartikan, menerjemahkan, ditambah nya di antara mudhof ini, nanti akan ada di durusul yang paling dekat, mudhof dan mudhof ilaihnya. Silahkan dicatat. Mudhof adalah penyandaran atau kepemilikan. Biasanya dalam mengartikan apa ini? Malah lupa. Ditambah. Ditambah. Ditambah di antara mudhof dan mudhof ilaih dengan kata nya. Contoh masa jihim. Mengartikan gimana? Masjid, masjidnya. Contoh lain, kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad, kan itu. Yang depan mudhof, yang belakang mudhof. Ini pembahasan kita yang mudhof. Bisa dibingungi? Saya dibingung nih. Ini sekilas tentang pembahasan mudhof-mudhof ilaih dan banyak di kitab. Mudhof adalah penyandaran atau kepemilikan. Biasanya dalam mengartikan ditambah antara mudhof dan mudhof ilaih dengan katanya. Contohnya masa jidihim, masjid-masjidnya mereka. Him. Kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad. Yang depan mudhof, yang belakang mudhofun ilaih. Paham? Paham. Nanti akan lewat pembahasan insyaallah. Intinya di sini adalah ketika ismul ladzi yang sharaf itu dia menjadi mudhof, maka hilang sifat la yang sharafnya yang diartikan ketika majrur tidak lagi dengan fathah. Demikian juga ketika mansub, dia bukan lagi menjadi ismul ladzi yang sharif. Contoh, karena ro'aitu masa jidahum. Ra'aitu masajida. Masajida. Tulisannya kak dokter, tulisan dokter. Perhatikan perbedaannya di sini. Ra'aitu masajida. Apa i'rabnya masajida? Man mansub sebagai maf'ulun bihi. Tanda mansubnya apa? Fathah. Masajida. Jelas ini. Kalau kemudian ditanya, kenapa dia tanda mansubnya fathah, termasuk isim apa? Jamak taksir. Bisa juga sebagai ismul ladzi la yang sharif, karena ismul ladzi yang sharif mansubnya dengan juga dengan fathah. Begitu. Tapi kalau di sini masajidahum sama-sama mansub, cuma ini jamak taksir. Kalau ini bisa dua kemungkinan, bisa ismul ladzi yang sharif, bisa jamak taksir. Seperti itu nih. Yang jelas kalau yang ini masajidahum, dia harus sebagai jamak taksir, tidak bisa sebagai ismul ladzi yang sharif karena dia sudah mudhaf. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada satu, lanjut apa terus apa sudah? Nggih. Berarti itu bisa dhamir, bisa bukan dhamir. Iya, tidak harus dhamir. Iya. Bisa masajida muslimin, bisa. Nah. Yang jelas isimnya mudhof. Sedangkan mudhofun ilaihnya tidak harus dhamir seperti yang dicontoh. Bisa kepada isim dhohir. Masih ada 5 menit. J. Adil itu fu'alu atau fu'alu. Fu'alu itu Umaru. Kalau fu'alu itu sulasu. Yaitu sifat dengan bilangan-bilangan kalau sifat. Kalau alam dengan nama orang tapi wajahnya fu'alu. Adil itu Adil itu wajahnya fu'alu atau fu'alu. Nama wajan, berkaitan dengan wajan berarti. Iya, wajan. Walau alam ada keterangan yang lainnya, yang jelas Adil itu wajahnya fu'alu, sulasu, ruba'u atau fu'alu, umaru, zufaru, zuhalu. Yang lain? Mulai proses. Proses apa? Bingung. Artinya kan sudah memproses kalau sudah bingung. Iya. Berarti kalau sudah bingung itu dia sudah mencerna. Iya. Nah, gitu. Kalau yang nggak bingung itu ada kemungkinan dua. Karena paham, karena nggak paham itu apa, jadi nggak bingung kan gitu. Nah, ini semuanya kebaikan, insya Allah. Alamatul khair. Nanti akan ada di pelajaran-pelajaran yang lainnya, maksudnya kitab-kitab yang lain. Yang kedua, ayyakuna mujarrodan min al. Ayyakuna mujarrodan min al. Hendaklah mujarrod itu terbebas dari alif dan lam. Dari alif dan lam. Artinya tidak ada alif dan lam pada ismul ladzi la yang sharif tersebut. Kalau dia ada alif dan lam, hilang sifat la yang sharifnya, majrurnya bukan dengan fathah. Contohnya ta'allamtu fi madarisa, aku belajar. Ta'allamtu, aku belajar. Fi di madarisa, yaitu sekolahan-sekolahan. Antum perhatikan madarisa di situ, apa i'rabnya? Majrur, karena ada huruf jar fi. Kemudian tanda majrurnya apa? Fathah, karena ismul ladzi la yang sharif. Karena dia sebagai apa? Sebabnya sighah muntahal jumu' mafa'ila, seperti masajida. Tetapi akan berbeda ketika madarisa ini dikasih alif dan lam. Ta'alamtu fil madarisi. Ta'alamtu fil madarisi. Aku belajar di sekolah-sekolah. Pertanyaannya, al-madarisi apa i'rabnya? Marfu apa mansub? Abu Yusuf. Majrur. Karena ada huruf jar fi. Apa tanda majrurnya? Kasroh, bukan lagi fathah. Kenapa kalau dia kasroh termasuk isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Antum lihat di halaman 13, ketika majrur, tanda majrurnya adalah dengan kasroh. Hilang sifat la yang sharifnya, yaitu hilang dia ketika majrur dengan fathah menjadi isim biasa. Sesuai dengan isimnya, isim apa? Mufrad atau jamak taksir atau yang lainnya. An Mughirata, dari Mughirah. An Mughirata. Mughirata di sini i'rabnya apa? Majrurun, karena ada huruf jar an. Wa alamatu jarrihi, tanda majrurnya apa? Fathah, karena dia ismul ladzi la yang sharif. Apa penyebabnya? Al alam ma'a apa? Pangeran Pak Pur, Pangeran Pur. Al alam ma'a ta'nis. Al alam ma'a ta'nis. Berbeda keadaannya ketika anil mughirati, dari al mughirah. Al mughirati di sini tetap i'rabnya apa? Majrur, karena ada huruf jar an. Ini istilahnya harus sudah di luar kepala, kalau ada huruf jar setelahnya harus majrur. Jangan sampai ada huruf jar setelahnya mansub atau marfu. Namanya aja huruf jar. Kenapa? Subhat apa ya? Apa yang harus bingung? Ayam. Berarti lupa mungkin atau enggak paham. Setelah huruf jar itu harus majrur. Tapi tidak ada pada pembahasan isim huruf mansub, itu enggak ada. Setelah huruf ini setelahnya mansub, itu enggak ada pada pembahasan isim ya. Atau huruf marfu, setelah ini harus marfu. Setelah ada huruf ini harus marfu, itu enggak ada. Yang ada cuman huruf jar khusus. Nah, khusus ya pokoknya. Lain kalau pembahasannya itu nanti fi'il, ada yang menyebabkan mansub, ada yang menyebabkan majum. Dan kalau tidak mansub atau majum berarti marfu. Tidak ada yang apa namanya? Itu nantilah, daripada antum enggak paham atau saya yang salah ucap gitu. Yang jelas ada huruf-huruf yang membuat mansub dan membuat majum. Pada fi'il. Ini bedanya fi'il dengan isim. Nah, kalau isim itu ada huruf yang memajrurkan, Tidak ada yang memansubkan dan tidak ada yang menasobkan hurufnya. Kembali ke sini, anil mughirati. Al-mughirati di sini i'rabnya adalah majrurun wa alamatu jarihi kas al-kasrah. Tapi kasrahnya ini bukan lagi ismul adil yang sharif, tapi apa? Isim mufrad. Jadi apa Mas Mokom? Jadi isim mufrad karena ada alif dan lam. Nah, hilang sifat layang sharifnya. Maka ini dua syarat isim itu menjadi ismul ladzi layang sharif, yang mana salah satu konsekuensinya adalah ketika majrur ismul ladzi layang sharif itu tanda majrurnya dengan fathah. Tapi kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, salah satu dari dua syarat ini, maka hilang sifat tersebut, kemudian menjadi isim biasa. Ketika majrur, tanda majrurnya ya sesuai isimnya apa, kan gitu. Bisa isim mufrad atau isim jamak taksir. Wallahu a'lam bissawab. Untuk latihan tamrin di situ, udhkur sebutkan al-illata sebab al-lati yang tamna'u menghalangi anisorfi dari sorof fi mayati dari kata-kata berikut ini. Jadi di sini ada al-kalimah kata-kata yang kemudian kita tugasnya adalah mencari kenapa ini sebabnya apa? Kok menjadi ismul ladzi layang sharif? Pilihannya ada 12. 3, 3, 6. Antum pilih. Ini sebabnya apa menjadi ismul ladzi layang sharif. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah malam, kita akhiri. Karena memang mulainya memang sudah malam gitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Setelah pembahasan ini selesai, kita nanti akan masuk pada pembahasan al-af'al fi'il-fi'il. Jadi sampai halaman 16 kita membahas tentang isim khusus, kemudian setelahnya nanti kita akan masuk pada pembahasan fi'il. Barakallahu fiikum. Yang penting sabar. Mudhaf ilaih nanti akan ada di Durusul Ughah lebih lengkapnya.